Apanya toh yang super Mbak Dwi? Super oke suaranya. Oh gitu. Rezekinya super. Amin. Wajahnya juga super. Kasih super plus nih wajahnya. Halo cewek-cewek latas kayak gini ganteng apa enggak? Nemen elee. Dengarlah wahai gadis yang cantik, aku padamu sangatlah tertarik. Dari jauh ku datang, hanyalah untukmu. Jangan.